تعالى عنها أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر رضي الله تعالى عنه يلتمسان أن فاطمة والعباس رضي الله تعالى عنهما أتيا أبا بكر رضي الله تعالى عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال لهما أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمثل معنى حديث أقيل عن الزهري، غير أنه قال: ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته، ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه، فأقبل الناس إلى علي فقالوا: أصبت وأحسنت. وكان الناس قريبا إلى علي حين قارب الأمر المعروف، حين قارب الأمر المعروف. ini hadis yang ketiga di bawah bab yang ke-16 tadi. Hadisnya hadis Aisyah, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia bercerita bahwa Fatimah dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kakeknya kakeknya, karena Abbas paman Nabi, Abbas adalah paman Nabi bagi Fatimah, kakeknya, dengan bahwa Fatimah anak Nabi radhiyallahu taala anha dengan Abbas paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Aisyah, dua orang ini ataya datang, ata satu orang, ataya dua orang, dua orang datang kepada Abu Bakrin, ayahnya Aisyah yang bercerita. Apa tujuan mereka datang? Yaltamisani, mencari untuk mendapatkan mirathahuma, warisan mereka berdua, min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahuma hina idzin, mereka berdua ketika itu, yatlubani, meminta, jadi datang kepada Abu Bakar untuk menyerahkan harta warisan yang ditinggalkan oleh Nabi kepada mereka. Dan ketika itu mereka meminta kepada Abu Bakar, yang pertama, ardahu min fadak, lahan Nabi yang di fadak. Fadak ini di Khaybar. Jadi Nabi SAW ketika itu mendapatkan bahagian di Khaybar, karena Khaybar itu tidak semuanya ditaklukkan dengan perang. Khaybar itu adalah benteng-benteng yang berlapis-lapis. Ada di areal Khaybar ini namanya Fadak. Itu ditaklukkan dengan didapatkan oleh Nabi harta rampasannya dengan cara musuh menyerah. Terjadi menyerah diri dari musuh, kemudian harta rampasannya milik Nabi Faiq. Itu yang pertama, Fadak. Dan ini sangat masyhur dalam referensi-referensi Syiah Rafidhah tentang Fadak ini. Datang meminta lahan yang milik Nabi di Fadak di Khaybar, yang diterima, dan itu milik Nabi khusus karena dia Faiq. Kemudian yang kedua, wasahmahu min Khaybara, dan bahagian Nabi dari harta rampasan perang Khaybar, yaitu seperlima dari harta rampasan, karena memang dibagi lima, seperlima dari lima bagian itu adalah milik Nabi, ya, falillahi walil rasul. Jadi dibagi dari harta rampasan Khaybar itu ada bagian Nabi, dan di Fadak itu bagian Nabi khusus. Ya. Ini yang diminta oleh Fatimah dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Yang pertama lahan Fadak, yang kedua sisa dari bahagian Nabi seperlima dari harta rampasan perang Khaybar. Dan nanti dalam riwayat yang lain, ya, mereka juga meminta bahagian apa peninggalan Nabi dari harta rampasan Bani Nadir yang di Madinah. Ya, ini juga termasuk bahagian Nabi karena milik Nabi semuanya. Itu yang diminta oleh dua orang ini. Ya. Kemudian faqala lahuma Abu Bakrin. Abu Bakar berkata kepada mereka berdua. Ya, jadi dia menjawabnya dengan hadis. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallam. Ya, Rasulullah sallam. Sampai di situ. Kemudian ya, wasaqal hadis bimithli makna hadithi Uqailin an-Zuhri. Ini semuanya dari kata-kata wasaqa sampai Az-Zuhri itu bukan hadis, bukan cerita Aisyah. Dia itu ungkapan dari perawi, kemungkinan Imam Muslim atau guru-gurunya. Kemungkinan Imam Muslim atau guru-gurunya bahwa lanjutan hadisnya sama dengan, ya, dia hanya meringkas, sama dengan hadis yang panjang kemarin. Ya. Dan dia membawakan hadis seperti atau seperti makna hadis Uqail dari Zuhri. Itu hadis yang kedua. Ya. Kalau kita kembali ke hadis yang kedua, di situ ada seseorang yang bernama Uqail. Halaman 640. Ya. Hadis nomor 4516. Ya, di baris pertama di hadis itu seseorang ada namanya Uqail. Ada? Ada. Di ujung baris pertama. An Uqailin. Ya. Ya. An Uqailin ani bin Syihab an Urwa. Jadi hadis yang sekarang ini berbeda sanad, juga cerita Aisyah, pangkalnya seperti tadi. Kalau yang di hadis yang pertama tadi itu tidak ada, di hadis yang kedua tidak ada Abbas. Ada Abbas? Yang datang kepada Abu Bakar siapa? Fatimah saja. Nah, sementara di sini ada tambahan Abbas. Ya. Sisanya setelah sampai kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar menyampaikan hadis, nah, dari situ selanjutnya sampai ujung itu sama dengan hadis nomor 2 tadi. Jadi di sini hanya disebutkan secara ringkas. Sedikit perbedaan di ujung, ya, setelah di baris terakhir pada hadis yang sekarang, ghaira annahu qal, ya, hanya saja dia berkata, ya, si perawi ini berkata, thumma qama aliyun, kemudian Ali berdiri. Dan ini bukan lanjutan yang cerita ini, tapi lanjutan yang panjang tadi, kan panjang kata-kata, kemudian Ali berdiri, kemudian membesar-besarkan hak Abu Bakar. Ini setelah cerita panjang lebar, ya, setelah meninggal Fatimah, kemudian dikuburkan oleh Ali sendiri di malam hari, ya, disolatkannya, kemudian orang-orang sudah tidak nampak oleh Ali, tidak suka kepada perbuatannya, orang seakan-akan protes kepada dia dan menegurnya dengan cara wajah. Ali merasa bersalah, ya, sehingga dia mengirim seseorang, ini cerita yang hadis yang kemarin, mengirim seseorang untuk memanggil Abu Bakar untuk datang ke rumahnya, ya, dan tanpa membawa siapa? Umar, ya, jangan kau bawa Umar. Dan ternyata Umar tahu, ya, Umar tahu. Kenapa para ulama, coba kalian lihat syarahnya Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi mengatakan kenapa mereka memberikan persyaratan jangan bawa Umar, karena mereka mengetahui ketegasan Umar, dan terkadang Umar saking tegasnya tidak sama dengan sikapnya Abu Bakar. Abu Bakar kan lembut, lemah lembut, ya, orangnya seringkali lebih mengedepankan mengalah daripada ya. Tapi dalam urusan agama seperti harta rampas, harta warisan tadi, dia tidak pernah, tidak bergeming malah ya. Dengan kelemah lembutannya dia tidak bergeming. Saya tidak akan merubah apa yang telah dilakukan oleh Nabi di masa hidupnya. Ketika harta yang sama yang diminta oleh oleh Fatimah dan Abbas itu, Nabi dahulu memegangnya, dia mengurusi, pemerintahan dia yang mengurus, dan harta semua itu diberikan kepada keluarganya, manfaatnya, kemudian untuk kaum muslimin. Dan Nabi tidak sama sekali mengkhususkan keluarganya, dan dia sendiri tidak mengambil. Ya, dia sendiri tidak mengambil dan tidak memanfaatkan. Bahkan Nabi seringkali lapar, dan bahkan berbulan-bulan dapurnya tidak mengepul asap. Ya, jadi harta itu memang milik Nabi, tapi dia tidak memanfaatkan untuk pribadi. Bahkan keluarganya banyak yang, istri-istrinya banyak yang kelaparan. Bahkan mereka menuntut apa? Menuntut penambahan jatah, ya, uang belanja. Menunjukkan bahwasanya walaupun dia milik pribadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkhususkan. Seringkali dia berikan kepada kerabat-kerabatnya, kepada orang miskin, kepada maslahat pemerintah. Ya. Jadi Abu Bakar tidak bergeming dalam masalah itu. Jadi walaupun dia memiliki pribadi yang lemah lembut, ya, kalau nanti bersama Abu Umar, mereka khawatir akan merusak suasana. Bukan karena benci kepada Umar, tapi akan merusak. Mereka inginnya berdamai. Ali kan setelah merasa bersalah, dia ingin berdamai dengan Abu Bakar, ingin berbaikan lagi. Setelah dimulai ada ketidakbaikan antara dia dengan istrinya, antara Abu Bakar dengan istrinya, dan juga dengan dia tentang masalah harta warisan itu, ketika Fatimah datang, Ali ya, ingin memperbaiki setelah dia melakukan, merasa melakukan kesalahan. Diundangnya Abu Bakar ke rumah. Ini cerita yang ada pada hadis kemarin yang diringkas di sini. Nah, kemudian dengan syarat jangan bawa Umar. Ternyata Umar juga tahu. Abu Bakar bukan tidak memberitahukan kepada Umar, kan persyaratannya jangan bawa Umar, jangan bawa Umar, bukan jangan beritahu Umar. Jadi dia beritahukan kepada Umar. Kata Umar dalam hadis yang kemarin, jangan engkau pergi sendiri, saya khawatir nanti ada masalah besar. Umar khawatir Abu Bakar ini dipengaruhi, karena semua sepakat para sahabat bahwa sikap Abu Bakar itu benar. Ya, termasuk yang empat orang dalam hadis sebelum bab ini, empat orang yang datang, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'an bin Zubair bin Awam, Sa'an bin Umi Waqqas, semuanya sepakat dengan keputusan Abu Bakar bahwa tidak menyerahkan harta warisan, harta yang ditinggalkan Nabi itu sebagai warisan. Jadi semuanya setuju dengan sikap Abu Bakar. Umar khawatir kalau Abu Bakar pergi sendiri nanti akan berubah, karena mereka, Abu Bakar sangat lemah lembut orangnya. Ya. Makanya dia mengatakan, saya khawatir kalau engkau pergi sendiri. La tadkhul ma'ahum wahdak. Tapi tetap kata Abu Bakar, saya pergi sendiri. Itu persyaratannya. Maka berangkatlah dia sendiri ke rumah Ali dan keluarganya. Kerabat-kerabatnya termasuk di situ Abbas dan lain-lainnya. Dan disitulah Ali mengatakan, saya, kami tidak melupakan dan tidak mengenyampingkan keutamaanmu, kemuliaanmu. Allah memberikan kamu keutamaan-keutamaan yang banyak, dan kami tidak iri tentang itu, tapi kami merasa berhak dengan harta yang ditinggalkan oleh Nabi itu saja. Kemudian dia mulai memberikan alasan-alasan tersebut, dan Abu Bakar sampai menangis karena dia sangat mencintai kerabat Nabi, keluarga Nabi. Dan dia bahkan mengatakan kepada mereka, untuk menyambung silaturahim keluarga Nabi lebih saya cintai daripada menyambung silaturahim keluarga Abu Bakar. Kemudian Ali mengatakan, nanti setelah di petang hari saya akan membaiat kamu. Berarti tertunda baiatnya gara-gara hubungan yang tidak baik itu sampai waktu yang lama. Di hari itu dia sudah menjanjikan untuk membaiat. Datang ke masjid setelah zuhur, Abu Bakar khutbah. Ini hadis yang kemarin. Abu Bakar khutbah menyampaikan keutamaan Ali, kemudian menyebutkan alasan kenapa Ali, karena semua kaum muslimin sudah mulai memandang tidak baik. Jadi itu dibenarkan atau diperbaiki oleh Abu Bakar. Jelaskan Ali sebenarnya tidak begini, tidak begini, dia inginnya ini. Pokoknya di persepsi pandangan mereka yang sudah tidak baik itu menjadi berubah karena Abu Bakar sudah memperbaikinya. Setelah selesai, naiklah Ali ke atas mimbar. Nah, ini yang cerita lanjutannya sekarang ini. Naik Ali ke atas mimbar, ya. Thumma qama Aliyun fa'adzama min haqqi Abi Bakar. Kemudian dia menyebutkan kemuliaan Abu Bakar, menyebutkan keutamaannya, dan ya, dia yang lebih utama, lebih dahulu dalam agama. Ya. Kemudian setelah itu barulah dia membaiat Abu Bakar di hadapan semua orang. Ya. Thumma madha ila Abu Bakar, kemudian dia mendatangi Abu Bakar, kemudian membaiatnya. Fa aqbalan nasu ila Ali. Setelah selesai proses baiat, ya, dari Ali sendiri, sementara yang lain sudah membaiat. Ya, tidak, jadi Abu Bakar dia menjadi khalifah memang sepakat semua. Ali bukan karena tidak menerima dia sebagai khalifah, sama sekali tidak. Dia tertunda baiatnya bukan karena tidak menyetujui dia sebagai khalifah, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang Syiah Rafidhah. Tetapi karena masalah warisan tadi itu saja, ada rasa tidak nyaman, maka tertunda, sibuk mengurusi istrinya dan sakit, akhirnya meninggal dunia. Dan sampai cerita yang sekarang ini, akhirnya dia baiat. Baiat itu bukan karena dia tidak mengesahkan kekhalifahan Abu Bakar sebelumnya, tidak. Tetapi untuk merubah pandangan orang, kemudian juga untuk menyatakan dia sebenarnya bukan tidak suka dengan khilafahnya Abu Bakar, tapi karena masalah tadi, masalah harta warisan itu. Jadi dia baiat dengan itu, dengan itulah sampai nanti habis masa khilafahnya Abu Bakar, ya, sah Abu Bakar menjadi khalifah. Semua sepakat, semua sepakat. Abu Bakar bukan merebut dari Ali yang sebenarnya berhak. Dan ini yang dituduhkan oleh Rafidhah, bahwasanya Ali yang berhak jadi khalifah setelah Nabi. Ya. Lalu ada atas dasar apa Ali dengan terang-terang mengatakan saya bukan karena iri terhadap Abu Bakar dalam keutamaannya? Dan dia memiliki keutamaan besar, memiliki kemuliaan, dia yang termulia setelah Nabi dan Rasul, setelah Rasulullah SAW. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, kemudian dia di hadapan orang melakukan membaiat. Apakah ini karena dia berdusta atau taqiyah? Kalau menuduh Ali berdusta, ini kan celaan terhadap Ali bin Abi Thalib. Dan itu yang dituduhkan oleh orang Syiah Rafidhah, bahwasanya Ali itu hanya sebenarnya bermanis muka. Mana yang dituduh buruk sekarang ini? Apakah Abu Bakar atau Ali yang tertuduh berbuat buruk? Ali. Ya. Mereka mengatakan mencintai Ali, tetapi Ali dituduh penakut. Mereka tuduh Ali itu penakut. Ya, mudah saja Abu Bakar merampas haknya yaitu khalifah di hadapan orang banyak. Ya. Sementara dia takutnya sehingga dia membaiat sampai di hadapan orang banyak. Berarti Ali yang mereka lecehkan, Ali yang mereka hina, Ali yang mereka tuduh yang menjadi orang yang sangat penakut, padahal dia adalah manusia yang pemberani radhiyallahu ta'ala an. Ya, tidak akan mungkin dia bersifat nifak di hadapan para sahabat, kemudian dia membaiat dan memuji-muji Abu Bakar di hadapan orang sementara hatinya benci. Ya, ini yang dituduhkan, padahal seperti mereka bukan mencintai Ali, tapi mereka sangat membenci dan mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Jadi ini yang ada di riwayat yang sekarang. Kemudian maka manusia mengerumuni Ali setelah baiat itu, manusia atau orang banyak mengerumuni Ali, kemudian mengatakan kepada Ali, "Asabta wa ahsanta. Engkau telah melakukan tindakan yang benar dan engkau telah berbuat baik." Yang mengatakan ini bukan orang sembarangan, tetapi pemuka-pemuka sahabat, 10 orang yang dijamin masuk surga ada di sana. Ya, menyatakan asabta wa ahsanta, engkau telah melakukan tindakan yang benar dan engkau telah melakukan tindakan yang tepat. Ya, melakukan hal seperti ini direkomendasi dan dipuji oleh sahabat-sahabat yang banyak ketika itu. Wa kana an-nasu qariban ila Ali. Setelah itu Ali sudah melihat bahwasanya manusia tidak lagi berpandangan lain karena sikapnya yang keliru sebelum itu. Ya, sekarang dia, mereka sudah mengatakan dan menyatakan Ali radhiyallahu taala telah bertindak benar. Ya. Ya, ini riwayat yang ketiga di bawah bab ini, dan kita lanjutkan. Dengan kisah yang yang diceritakan oleh perawi, bukan yang dari Aisyah. Bila mulai bagaimana disebut Fatimah sakit hati sampai kemudian meninggal tidak disampaikan kepada Abu Bakar. Ini semuanya kisah perawi. Secara metodologi, sejauh mana perawi boleh memasukkan kisahnya ke dalam sebuah hadis yang apa ini kan tidak bisa dirunut dari siapa ini kisah ini? Karena kalau dilihat asli sangat, kalau saya pribadi memang sampai muncul seperti ini Fatimah gitu loh. Saya muncul rasa aneh rasanya kalau sampai seperti ini. Perawinya siapa? Aisyah bukan perawi. Apakah ini kisah dari Aisyah yang bercerita? Aisyah yang bercerita. Aisyah yang bercerita. Ya, jadi sebagian kata-kata yang ada di dalamnya itu ungkapan perawi. Seperti misalnya tadi diringkas ceritanya, itu kan perawi yang membuatnya. Cerita asalnya itu yang panjang tadi, yang panjang riwayat yang kemarin kita baca itu Aisyah yang bercerita. Ya. Bukankah an Aisyah ta'annaha akhbarathu di awal hadis bahwa Aisyah bercerita. Nah, dari awal sampai akhir itu cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari kasus yang terjadi. Ya. Bukan perawi. Ya, bukan perawi. Jadi cerita Aisyah yang disampaikan oleh perawi. Aisyah yang bercerita. Perawinya tentu yang pertama adalah kemenakannya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair menyampaikan kepada Ibnu Syihab. Ibnu Syihab menyampaikan kepada Uqailin tadi. Ya. Uqailin menyampaikan kepada Lais, Lais menyampaikan kepada Hujain, Hujain menyampaikan kepada Muhammad Murafiq, dan Muhammad Murafiq menyampaikan kepada Imam Muslim. Ya, Imam Muslim yang menyampaikan kepada kita melalui tulisannya ini, dan isinya cerita Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kejadian itu. Bukan perawi yang membuat-buat cerita. Tetapi kalau mengotak-atik isi hadis seperti yang sekarang sudah panjang, kemudian setelahnya diringkas, itu memang mereka. Makanya, dan itu pun dengan amanah, wasaqa, kemudian dia menyampaikan hadis tanpa memotong, tidak ada kata-kata menyampaikan. Ya, dengan tidak ada penjelasan meringkas. Tidak disebutkan bahwasanya dia meringkas. Ini amanahnya. Kalau dia potong begitu saja, melompat dan tidak ada pembatas, tidak ada keterangan dia meringkas, ini tidak amanah namanya. Nah, di sini dia mengatakan wasaqal hadis, kemudian perawi yang mendapatkan hadis ini meringkasnya seperti makna. Jadi itu pun amanah seperti hadis sebelumnya. Ya. Dan hadis sebelumnya telah kita baca panjang lebar, dan yang panjang lebar kemarin itu bukan cerita perawi, tetapi perawi yang menceritakan cerita Aisyah. Bukan dia yang membuat-buatnya. Dan di sini kan ada memang ada perawi berkata gitu. Mana? Sebutkan mana dia? Perawi berkata, lalu Fatimah mendiamkan Abu Bakar. Ya, perawi itu siapa? Yang lima tadi. Ya, perawi itu kemungkinan bisa yang berkata itu lanjutan cerita Aisyah. Ya, saya kan sekarang bercerita. Saya menceritakan cerita guru saya. Jadi, saya ceritakan kepada kepada jamaah. Nanti jamaah mengatakan, ustaz itu mengatakan. Jadi, dia menceritakan cerita yang saya dapatkan dari cerita guru saya. Jadi perawi ini menceritakan cerita Aisyah. Ya. Paham? Masih? Cuman antara yang harus diambil bahwasanya ini cerita Aisyah semuanya. Aisyah cerita, kemudian yang menyampaikan cerita itu Aisyah itu siapa? Tentu perawi. Kan tidak Aisyah yang bercerita kepada kita langsung. Ya. Aisyah bercerita kepada kemenakannya Urwah. Nah, ini yang masuk perawi dari Aisyah. Kemudian setelah Uwa nanti kan ada lain-lain sampai ke Imam Muslim. Jadi yang isi inti ceritanya cerita Aisyah radhiyallahu anha, tetapi yang menceritakan kepada murid-murid mereka kan setiap perawi. Jadi ini yang dikatakan perawi bercerita, maksudnya melanjutkan cerita Aisyah. Melanjutkan cerita Aisyah. Ya. Melanjutkan cerita Aisyah, bukan dia membuat-buat cerita. Tapi melanjutkan cerita yang didapatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, radhiyallahu. Cerita Aisyah. Ya. Walaupun di situ nanti kan cerita perawi ya. Ya, tetapi perawi itu menceritakan cerita Aisyah. Kalau saya nanti bercerita tentang cerita guru saya. Ya, kita guru saya. Jadi ketika jamaah menceritakan ustaz itu bercerita, ya dia mengatakan begini, dia mengatakan begini, padahal yang saya sampaikan cerita siapa? Cerita guru saya. Ah, sama dengan ini. Ya, ketika perawi mengatakan ini cerita, tapi yang disampaikan cerita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, itu intinya. Maka kita merasa memang ya, apa yang dilakukan Fatimah apakah sebuah ketidakwajaran? Dan justru itu wajar sekali. Kenapa kita mesti berprasangka tidak baik? Wajar sekali, hak dia. Ya, hak dia. Dan dia manusia biasa. Manusia biasa. Apakah tidak wajar seseorang menuntut harta warisan? Tidak wajar. Sehingga kita merasa tidak baik, tidak merasa nyaman. Wajar, harta ayahnya sendiri. Ya. Orang sekarang ini bunuh-bunuhan gara-gara itu. Yang bukan milik dia makan. Ini jelas-jelas milik Nabi. Semua tahu sepakat bahwa ini milik Nabi. Hadak itu milik Nabi. Ya, 1/5 dari harta rampasan perang Khaybar milik Nabi. Harta Bani Nadir milik Nabi. Tidak ada yang tidak menyetujui itu, bahwa yang tidak mengatakan itu milik Nabi. Apakah tidak pantas Fatimah datang untuk menuntutnya? Pantas, dan bahkan sangat pantas sekali. Dan Abu Bakar mengatakan tidak. Apakah Abu Bakar mengatakan kalian tidak berhak menuntut ini? Tidak, dia mengatakan hadis Nabi. Ya, bukan karena mengatakan itu bukan hak mereka. Tidak. Dia mengatakan apa yang dia perbuat oleh Nabi itu yang saya buat. Bukan saya tidak menghalang-halangi kalian untuk mendapatkan harta Nabi. Tidak. Karena Nabi mengatakan apa yang saya tinggalkan sedekah, bukan berarti itu bukan hak mereka. Tapi Nabi hanya mengatakan yang saya tinggalkan sedekah, bukan harta warisan. Itu saja. Abbas. Pertama memang tidak tahu. Setelah disampaikan oleh Bakar, tahu. Cuma kan berat untuk menerima kenyataan yang besar itu. Tiba-tiba kita sajalah ketika kita berbuat sesuatu dan kita sudah benar-benar menangi perbuatan tersebut, datang hadis mengharamkan. Mudah kita meninggalkannya. Berat untuk bertaubat. Orang hijrah sekarang berat. Makanya banyak orang takut ngaji karena takut berhenti berbuat. Nah, Fatimah ketika datang menjumpai Abu Bakar, kan dia tahu ini akan dia dapatkan hartanya. Dan banyak. Ternyata ketika dia tahu kenyataannya, dia tidak mendapatkan. Ya. Dia bukan malaikat. Dia adalah manusia biasa. Dan dia bertengkar dengan istri, dengan suaminya. Bukankah pernah Ali bertengkar dengan Nabi Fatimah? Bertengkar. Karena dia manusia biasa. Nah, ketika dia mendapat kenyataan, dia tidak mendapatkan walau sedikit pun, kan tentu dia akan berkecil hati, kecewa. Dan ada rasa itu kepada Abu Bakar. Kalau kita menganggap keturunan Nabi itu adalah malaikat, mungkin kita bisa berprasangka yang tidak baik. Tetapi dia, mereka manusia. Maka jangan anggap mereka malaikat sehingga kita merasa wajar. Kalau kita menganggap mereka malaikat, tentu kita akan menganggap wajar. Kok bisa Fatimah seperti itu ya? Dia kan anak Nabi. Emangnya Nabi itu harus masuk surga semuanya? Nah, anak Nabi Nuh masuk surga. Lalu kita mengatakan, kenapa anak Nabi Nuh itu kok tidak mau beriman? Ya. Mendingan apa Fatimah daripada anak Nabi Nuh? Ya, mendingan tidak Fatimah daripada anak Nabi Nuh? Mendingan lagi Fatimah. Ya. Yang hanya sekedar menuntut harta warisannya daripada anak Nabi Nuh, menentang ayahnya. Karena mereka manusia. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fatimah tidak apa-apa. Dia hanya menuntut harta warisan dan dia memang merasa mendapatkannya, ternyata tidak. Pasti dia akan berkecil hati, sakit hatinya. Ya. Kemudian selama 6 bulan sampai meninggal dunia dia tidak berjumpa dengan Abu Bakar, kita katakan tadi bahwasanya belum tentu dia kena benci. Belum tentu, mungkin karena masih bukan karena sampai selama itu dia sakit hati. Bisa saja karena tidak mempunyai kesempatan untuk berjumpa lagi. Karena Abu Bakar pun disibukkan dengan urusan yang lebih besar. Ya. Urusan besar. Sampai dia meninggal dunia. Dan dia tidak tahu kapan meninggal dunia. Kalau sempat dia tahu bahwa 6 bulan lagi dia meninggal dunia, secepatnya dia akan berhubungan dengan Abu Bakar. Cuma Nabi mengabarkan, orang yang pertama kali menyusul saya, kamu. Tapi kapan? Tidak tahu. Ya. Sehingga dia tidak punya kesempatan. Kalau seandainya tahu 6 bulan lagi dia akan meninggal dunia, dia secepatnya akan berhubungan dengan Abu Bakar. Yeah. Jadi ketika kita berbicara melihat bahwasanya beginilah Abbas berkata kepada Ali, Ali berkata kepada, ini wajar, mereka manusia. Kalau kita menganggap mereka malaikat tentu ya. Kenapa ya. Kita terkadang menilainya dengan standar ganda. Kalau kita menganggap wajar, kalau mereka tidak wajar ya. Ini bagaimana kita melihat cerita yang seperti ini, merubah cara kita melihat. Kalau nanti pun terkadang kita merasa tidak wajar, jadi wajar jadinya. Ya memang, apalagi ketika kita kalau baca hadis ini, hal-hal yang mungkin menyangkut di hati kita seperti, kok sampai Fatimah menuntut seperti itu ya? Wajar ini, kita merasakan wajar, tetapi sekarang bisa hilang kalau kita melihat mereka adalah manusia biasa. Dan mereka yang mereka lakukan juga biasa. Wajar dituntut oleh manusia karena harta mereka. Ya. Ya, karena harta. Ya, kita cukupkan dulu ya kajian kita. Sebenarnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.